Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Enggak bakalan ada orang yang susah lantaran dia bersedekah. Wa lahum ajrun karim, malah bagi dia pahala yang teramat besar. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang bersedekah jadi susah, kecuali itu ujian buat kesabaran dan keikhlasan dia.